Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, pada pelajaran kita yang lalu kita sudah memasuki subbab keempat dari bab yang pertama, pembahasan tentang pembagian isim berdasarkan huruf di akhir katanya. Dan disebutkan isim berdasarkan huruf di akhir katanya terbagi menjadi lima. Ada isim sahih, enam. Ada juga isim sibhus sahih, kemudian isim mangkus, isim maksur, isim mamdud. 6. Barakallahu fikum. Dan telah dibahas tentang isim sahih, sibhus sahih, dan isim mangkus. 6. Kemudian juga sedikit dari isim maksur telah kita bahas ya. Malam ini kita lanjutkan membahas isim maksur. 6. Barakallahu fikum. 6. Dan disebutkan pada pertemuan lalu bahwasanya isim maksur itu isim mu'rab yang berakhiran alif lazima. Baik alif tersebut ditulis tegak vertikal ataupun ditulis lengkung bengkok. 6. 6. Barakallahu fikum. Sekarang masuk ke 2. Cara penulisan alif isim maksur. Alif isim maksur ditulis dalam dua bentuk, yaitu ditulis alif tegak, disebut alif aso, tegak ya. Ada juga yang menyebut alif mamdud, alif mamduda. Alif ditulis tegak ketika alif tersebut menempati posisi huruf ketiga dan dia menjadi alif pengganti, alif gantian dari huruf asli yang berupa wawu. Misalnya contoh al-aso, al-ula. Asal dua kata tersebut al-asowu dan al-ulawu. 6. Asalnya wawu. Apa yang terjadi? Wawu berada di ujung, sebelumnya ada huruf sohe yang berharokat, atau tatorofa harful illa wan fataha makoblaha kulibat alifan. Itu i'lalnya. Nanti i'lal ini ada di akhir kitab ini, ada pembahasan tentang i'lal. Nah, syahidnya apa? Syahidnya wawu berada di ujung, sebelumnya harokat fathah, maka wawu berubah menjadi alif. Atau lebih tepatnya taharokat harful illa wan fataha maqoblaha kulibat alifan. Huruf ilat berharokat sebelumnya huruf yang berharokat, maka huruf ilat tersebut berubah menjadi alif. 6. Itu baik berada di tengah ataupun ujung ya. B. Alif ditulis alif bengkok, bentuknya iya. 6. Alif bengkok yaitu berbentuk iya ketika alif tersebut adalah huruf asli yang berupa iya. Misalnya al-fata dan al-huda. Asal dua kata tersebut al-fatayu dan al-hudayu. 6. Sama i'lalnya, yaitu apa? Berharokatnya huruf ilat dan sebelumnya fatha, maka dirubah menjadi alif. Taharaka harful illa wan fataha maqoblaha kulibat alifan. Kulibah alifan. 6. Alif tersebut menempati B, alif tersebut menempati posisi huruf keempat atau lebih, baik asal alif tersebut wawu ataupun ya, seperti al-mustafa, al-mustad'a, al-mustahda. 6. Alif menempati huruf keempat atau lebih. Al-mustafa menempati huruf kelima. 6. Menghitungnya dari mim ya. Mim huruf pertama, sod huruf kedua, ta huruf ketiga, fa huruf keempat, alif huruf kelima. Al-mustad'a menempati huruf ke mim huruf pertama, sin huruf kedua, ta ketiga, dal keempat, ain kelima, alif keenam. Sama al-mustahda juga, alif menempati huruf keenam. Nah, ketika alif itu menempati huruf keempat atau lebih, maka ditulisnya dalam bentuk ya, bengkok. Ditulisnya dalam bentuk ya, yaitu bengkok, itu ya. 6. Contoh lainnya Salma, Kubro, Agna, Zakka, Adharo, Istad'a. 6. Ihtada, Sakro dan lain sebagainya. Alif ditulis bengkok, kenapa? Karena menempati huruf keempat atau lebih. 6. Kecuali kalau setelah kalau sebelum alif itu ada ya, kalau sebelum alif ada ya, maka alifnya ditulis dalam bentuk berdiri, seperti ulia, ulia. Alif menempati huruf keempat, namun sebelum alif ada ya, maka alif ditulis berdiri. Demikian juga zawaya, demikian juga dunia, dunia alif huruf keempat, namun karena sebelum alif ada ya, maka alif ditulis berdiri, dunia. Kenapa? Supaya tidak ketemu dua bentuk yang sama dalam satu kata, tidak tawalil amsal. 6. Ya, kita lanjutkan. Syahidnya apa? Menulis alif ketika alif itu di posisi huruf ketiga bisa dalam bentuk alif berdiri, bisa juga alif bengkok. Adapun ketika huruf keempat atau lebih, maka ditulis dalam bentuk alif bengkok, kecuali huruf sebelumnya adalah ya. Catatan, ketika isim maksur ditanwin, maka alifnya dibuang dalam pengucapan, akan tetapi masih ditetapkan dalam penulisan, seperti kun fatan yad'u ila hudan. Nah, kalau kita baca wasol, kun fatan yad'u ila hudan. Nah, kalau di wakob, kun fata, berhenti, yad'u ila huda, nah, berhenti wakob. Apa syahidnya? Syahidnya alif dibuang dalam pengucapan. Kun fatan, seperti enggak ada alif. Kun fatan, yad'u ila hudan. Nah, namun ditetapkan dalam penulisan, syarat tulisan tetap ada. Ketika apa? Ketika isim ini nakiro ya. Nah, qala Allah Ta'ala, ulaika ala hudam mirrabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam mirrabbihim. Di situ diidgham ke mim. Kenapa? Karena alif dianggap tidak ada dalam pengucapan ketika wasol. 6. Pembahasan yang berikutnya, pembagian isim maksur. Isim maksur terbagi menjadi dua, yaitu isim maksur qiyasi. Jenis ini menjadi perhatian ulama ahli nahwu. Yang kedua, isim maksur sama'i. Jenis ini menjadi perhatian ulama ahli bahasa. Mereka menyebutkan berbagai macam lafaz bahasa Arab lalu menafsirkannya, menjelaskannya, mentafsirkannya atau menjelaskannya. 6. Barakallahu fikum. Isim maksur qiyasi dan isim maksur sama'i. 6. Lalu dijelaskan lagi apa itu isim maksur qiyasi. Isim maksur qiyasi yaitu setiap isim maksur yang memiliki kesamaan bentuk wazan dalam memiliki kesamaan bentuk dengan bentuk isim sahih. Wazan-wazan isim maksur antara lain fa'al, fa'al atau kita baca fa'alun, seperti pada masdar fi'il lazim thulafi mujarrad yang mu'tal akhir. 6. Jawiya, jawan. Jawiya fi'il madi masdarnya jawan. Hawiya, hawan. Hawiya fi'il madi masdarnya hawan. Hawiya, yahwa, hawan ya. Amiya fi'il madi masdarnya aman. Naam. Isim sahih yang menyamainya Asifa Asafan, Fariha Farohan, Asyira Asaron. Nah, antum lihat antara isim maksur dan isim sahih ada kesamaan secara wazan. Jawiyah wazannya fa'ila, Asifa juga fa'ila. Demikian juga pada Hawiyah dan Amiyah, wazannya fa'ila seperti Asifa, Fariha dan Asyira. Lalu wazan pada masdarnya sama, yaitu apa? Fa'al. Jawan, Hawan, Aman seperti Asafan, Farohan, Asaron. Nah, yang kedua wazan fi'al yang menjadi jamak bagi mufrad fi'latun seperti Miryatun, Miron, Firyatun, Firon. Isim sahih yang menyamainya Kirbatun, Kirobun. Nah, sama penjelasannya seperti di atas ya. Lihat wazannya, wazannya itu sama dari sisi apa? Jumlah huruf, harokat dan sukunnya. 6. Bedanya kalau isim sahih huruf terakhirnya bukan huruf ilat, kalau isim maksur huruf terakhir berupa alif. Yang ketiga wazan fu'al yang menjadi jamak bagi mufrad fu'alatun seperti mudiyatun, mudan, dumiyatun, duma atau duman. Isim sahih yang menyamainya kurbatun, kurab. 6. Semua ada artinya ya, antum bisa baca sendiri artinya. 4. Isim wazan isim maf'ul dari fi'il yang lebih dari 3 huruf seperti mu'ton. 6. Mu'ton dan muqtanan, isim sahih yang menyamainya mukramun, muhtaramun. 6. Sama secara wazan. 5. Wazan af'al berupa isim tafdil yang selainnya seperti berupa isim tafdil dan yang selainnya seperti aqsa. Aqsa isim tafdil. Isim sahih yang menyamainya ab'ad, isim tafdil juga, aqsa lebih jauh, ab'adu lebih jauh, sama artinya, sama timbangannya juga. A'ma yang buta, nah, kalau ini bukan isim tafdil, sifat musabaha. Isim sahih yang menyamainya a'mas, artinya sama, a'ma yang buta, a'mas juga yang buta. 6. Wazan fu'al, jamak dari fu'la, mu'anas dari af'alu, seperti Al-Quswa, jamak dari Quswa. Ad-Dunya, Ad-Duna, Ad-Duna, jamak dari Ad-Dunya. Isim sahih yang menyamainya Al-Kubar, jamak dari Al-Kubra. Al-Ukharu, jamak dari Al-Ukhra. Yang ketujuh, wazan fa'al untuk isim jenis yang menunjukkan arti jamak yang ditambahkan tak pada kata tersebut untuk pembeda bagi mufradnya seperti haso, bebatuan kerikil. 6. Hasatun, sebuah batu kerikil. Isim sahih yang menyamainya sajarun, pepohonan, sajaratun, sebatang pohon. 6. Berikutnya wazan maf'al yang menunjukkan pada isim zaman, isim makan dan masdar mim seperti malha, mas'a, malhan, mas'an. Isim sahih yang menyamainya madhab, masrah. 6. Berikutnya yang B, isim maksur sama'i yang tadi kiasi, sekarang sama'i. Apa kiasi? Isim maksur yang memiliki kesamaan bentuk dengan isim sahih, namanya isim maksur kiasi. Nah, kalau sama'i yaitu setiap isim maksur yang tidak memiliki kesamaan bentuk wazan dengan bentuk isim sahih, isim ini terbatas pada sama'i, terbatas pada lafaz-lafaz yang termaktub dalam literatur-literatur bahasa Arab. Sudah tertentu lafaz-lafaznya, tinggal dihafal. Seperti Al-Fata, As-Sana, As-Saro, Al-Hija, Al-Huda, Ar-Roha. Nah, semuanya ada artinya ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, selesai dari isim maksur. Kesimpulannya antum memahami pengertian isim maksur secara arti, contoh penulisan, kemudian pembagian. Apa pembagian tadi? Isim maksur kiasi dan sama'i. 6. Sehingga ketika antum mendapatkan pembahasan ini di kitab yang lain, di kitab sorob atau kitab yang lain, antum mengerti. Meskipun tidak hafal wazan-wazannya, enggak masalah. Wazan-wazan enggak hafal, enggak masalah. Yang namun antum mengerti tentang istilah-istilah tadi. Yang berikutnya, isim mamdud. Al-ismul mamdudu. Pengertian isim mamdud, yaitu isim mu'rab yang berakhiran huruf hamzah dan huruf sebelumnya adalah alif tambahan. Isim mu'rab berakhiran huruf hamzah, huruf sebelumnya alif tambahan. Contohnya, contohnya hamra'u, bina'un, kurra'un, fuqara'u, sama'un, ilba'un. Nah, semua ada artinya ya, dibaca artinya. Nah, semuanya untuk melihat kata-kata yang kita baca berakhiran hamzah sebelumnya alif, dan alif di situ alif tambahan, bukan asli kata tambahan. Nah, apabila alif sebelum hamzah bukan alif tambahan, namun alif pengganti dari huruf asli. Alif pengganti dari huruf asli, maksudnya alif asli dari kata, namun berubah jadi alif. Nah, maka isim ini tidak disebut dengan isim mamdud. Contohnya al-ma'u dan ad-da'u, yang asalnya ad-dawa'u, al-mawa'u. Nah, ada juga yang menyebutkan asal al-mawahu pakai ha. Ada yang menyebutkan dalam kitab al-mawa'u, ada yang menyebutkan al-mawahu. Nah, alif tersebut asli dari kata yang asalnya wawu. Dengan bukti ketika kedua isim ini dibuat bentuk jamak, maka wawu ini muncul kembali. Nah, apa jamaknya? Adwa'un, artinya penyakit-penyakit. Amwa'un atau amwahun. Perbaiki. Antum boleh nulis amwahun pakai ha atau amwa'un pakai hamzah. Namun bahasa yang fasihnya pakainya ha. Al-mawahu jamaknya amwahun, itu. Kemudian ha itu berubah menjadi hamzah ya. Yang tadinya al-mawahu menjadi al-mahu, lalu menjadi al-ma'u. Amwahun berubah menjadi amwa'un. Nah, boleh antum tulis amwahun, boleh amwa'un. Nah, syahidnya hamzah berasal dari ha, asalnya ha. Nah, pembagian hamzah pada isim mamdud. Huruf hamzah pada isim mamdud terbagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama hamzah asli, contohnya ibtida'un, qurra'un. Nah, kenapa hamzah asli? Karena kalau kita lihat pada fi'il madi, kita dapati hamzah itu asli ada pada fi'il madi. Bada'a ikutkan wazan ibta'ala menjadi ibtada'a. Qara'a kemudian isim fa'ilnya qari'un, si kemubalaghahnya qurra'un. Nah, itu berarti hamzahnya asli dari qara'a. Ibtada'a juga asli dari ibtida'un, dari ibtada'a atau dari bada'a. Itu hamzahnya asli. B, hamzah pengganti dari ya atau wawu, contohnya bina'un berasal dari binayun, sama'un berasal dari samawun. Nah, di sini terjadi ilal. Apa ilalnya? Huruf ilat berupa wawu atau ya sebelumnya ada alif. Huruf ya ilat berupa ya atau wawu didahului oleh alif, maka huruf ilat tersebut berubah menjadi hamzah. Nah, C, hamzah yang menunjukkan isim tersebut mu'annas, contohnya sofra'u, sofra'u yang kuning untuk mu'annas, mudakarnya asfaru yang kuning, hamra'u yang merah untuk mudakar, yang merah untuk mu'annas, ahmaru untuk mudakarnya. D, hamzah jamak, contohnya ulama'u, mufradnya alimun, juhala'u mufradnya jahilun, fuqara'u mufradnya faqirun. Alim yang berilmu, jahil yang bodoh, fakir yang miskin. Nah, ulama'u berarti asalnya ain, lam dan mim, hamzanya tambahan di situ. Begitu juga pada juhala'u, asalnya jim, ha dan lam. Nah, syaitnya apa? Hamzah tersebut muncul karena bentuk jamak. Hamzah ilhaq, contohnya ilba'un, urat sisi leher, mulhaq kepada kirtos, kirtosun, kuba'un, nama penyakit kulit, mulhaq kepada kurnasun. Nah, syaitnya asalnya dari ain, lam dan ba. Kemudian hamzahnya muncul karena ilhaq, hamzah sama alif. Begitu juga pada Quba. Nam, asalnya qaf, wawu dan ba. Hamzah dan alif dan hamzah tambahan karena ilhaq. Pembagian isim mamdud. Isim mamdud terbagi menjadi dua, yaitu isim mamdud qiyasi. Jenis ini menjadi perhatian ulama ahli nahwu. Isim mamdud sama'i, jenis ini menjadi perhatian ulama ahli bahasa Arab. Seperti dalam membahas isim maksur, sama. Isim mamdud qiyasi, yaitu setiap isim mamdud yang memiliki kesamaan bentuk dengan wazan bentuk isim sahih. Nah, yang qiyasi, yang sama'inya, yang tidak memiliki kesamaan bentuk, itu yang sama'i. Sama pembahasannya dengan isim maksur ya. Wazan-wazan isim mamdud qiyasi antara lain. Yang pertama, masdar fi'il yang diawali dengan hamzah wasol. Seperti ir'awa, masdarnya ir'iwa'an. Irta'a, irtia'an. Istakso, istikso'an. Isim sahih yang menyamainya intolako, intilakon. Iqtadaro, iqtidaron. Istakroja, istikrojan. Masdar fi'il mu'talnya mengikuti wazan af'al. Seperti a'to, i'to'an. Isim sahih yang menyamainya akroma, ikroman. Isim mamdud sama'i, yaitu setiap isim mamdud yang memiliki kesamaan bentuk wazan dengan bentuk isim sahih. Bentuk-bentuk isim mamdud sama'i antara lain al-fata, as-sana, as-syara, al-hida. Nah, catatan. Para ulama ahli Basra dan ahli Kufah sepakat tentang bolehnya membaca dengan bacaan mad pada isim maksur ketika darurat sair. Maksudnya pada sair, bukan pada tulisan biasa. Seperti pada ucapan mereka, labuda min son'a wa intola safar wa intahanna kullu audin wadabar. Pergi ke son'a merupakan keharusan, meskipun sangat lama, sangat jauh. Dan walaupun punggung ontah yang telah tua menjadi bengkok dan terluka. Asal kata son'a adalah son'a'u. Ada hamzanya ya, alif mamduda. Dibaca koser tanpa hamzah karena darurat sair, yaitu son'a. Nah, apa syaitnya? Boleh membaca isim mamdud menjadi isim maksur, itu syaitnya. Boleh membaca isim mamdud menjadi isim maksur ketika darurat sair. Nah, contoh lainnya apa? Pada doa. Ya, perhatikan apa tulis. Doa. Doaun, boleh dibaca doa. Contoh lainnya, sofra'u, boleh dibaca sofra. Ini maksud dari membaca isim mamdud menjadi isim maksur. Mamdud berarti diakhiri oleh hamzah setelah alif. Kalau maksur, hanya alif tanpa diberi hamzah, itu maksur. Nah, boleh membaca isim mamdud menjadi maksur pada darurat sair. Boleh. Bahkan dalam buku-buku yang kita dapati dalam bacaan, terkadang bukan di sair namun juga di tulisan biasa muncul. Yaitu apa? Mengkoser isim mamdud. Yang harusnya ditulis hamra. Hamra'u. Dalam kitab kita dapatkan hamra. Nah itu. Nah, kalau antum dapat seperti ini berarti pembahasannya seperti ini. Pembahasan apa? Membaca isim mamdud dengan koser. Nah, nanti dalam bacaan bil mad bil koser itu. Dalam bacaan bahasa Arab antum dapati sofra bil mad. Maksudnya apa? Maksudnya diakhiri hamzah. Sofra bil koser. Maksudnya sofra tanpa hamzah. Nah, itu maksud. Kalau antum dapati di kitab berbahasa Arab ada bacaan seperti itu. Nah, berikutnya mereka berselisih tentang bolehnya membaca mad pada isim maksur. Membaca isim maksur menjadi isim mamdud, mereka berselisih. Jumhur ulama bahasa Arab Ahlul Basra berpendapat tidak boleh. Sedangkan jumhur ulama Ahlul Kufa berpendapat tentang bolehnya. Beralasan dengan syair berikut ini. Ya laka min tamrin wa min sisa min sisa'i yan sabu fil mas'ali wallaha'i. Nah, duhai alangkah menjengkelkan kurma jelek ini, menghambat, menghanjal di kerongkongan dan menempel pada langit mulut. Nah, apa sahihnya? Sahihnya di situ disebutkan laha ada ya. Laha dikasih kasih hamzah dibaca mamdud, asalnya tanpa hamzah, asalnya laha begini tanpa hamzah, asalnya laha kemudian diberi hamzah dibaca, yang isim maksur dibaca mamdud. Ini menurut siapa? Ulama Ahlul Kufah mengatakan boleh. Nah, yang laha ini bentuk jamak ya. Mufradnya apa? Mufradnya lahatun. Lahatun yang daging kecil yang ada di pangkal tenggorokan. Laha. Itu mufradnya. Jamaknya al-laha. Seperti haso. Haso jamaknya hasotun. Afan hasotun bentuk tunggal. Jamaknya haso. Hasotun batu kerikil. Kalau haso bebatuan kerikil. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Sebagian ulama membolehkan mengikuti pendapat ulama Ahlul Kufah. Ya tapak membolehkan ini di sair, yaitu membaca isim mamdud menjadi isim maksur. Membolehkan pada sair. Sehingga ini dalil mereka ini. Nah, contoh lain. Contoh lain misalkan dalam bacaan kita ason. Ason atau al-aso. Ya. Boleh enggak di, ini isim maksur ya. Boleh enggak kita baca mamdud? Kalau mengikuti pendapat yang membolehkan, maka kita baca aso'un atau al-aso'u. Nah, ini bacaannya. Itu ya. Contoh ini apa? Ginan. Nah, kalau kita mengikuti pendapat yang boleh dibaca mamdud, maka kita baca gina'un. Gina'un atau al-gina'u. Nah itu ya. Nah, yang membolehkan ulama Ahlul Kufah dan berdalil dengan sair. Ulama lain yang mengikuti ulama Ahlul Kufah mengatakan boleh pada sair selagi tidak terjadi kesamaran arti dengan isim yang lain. Selagi tidak menimbulkan kesamaran arti dengan isim yang lain. Seperti ason dan aswa. Enggak ada kesamaran di sini. Artinya apa? Keduanya memiliki arti tongkat. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Sama seperti ginan dan gina, artinya sama, kaya. Ginan dan gina. Tapi namun ketika isim tertentu, ketika dibikin maksur menjadi mamdud memiliki arti yang berbeda karena dua kata ini memiliki arti yang lain, maka ketika itu para ulama melarang. Ketika itu melarang. Kenapa? Karena hal itu menimbulkan kesamaran arti. Nah, itu ya bacaan ringkas kita untuk pelajaran malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan besok malam, memasuki subab kelima, pembagian isim berdasarkan bilangannya. Nah, dan insya Allah dibaca cepat, mudah dipahami. Kenapa? Karena sudah diterjemahkan dalam bentuk bahasa Indonesia dan sudah dibuat mudah, dibikin mudah agar mudah dipahami. Nah, yang kalau antum baca kitab aslinya dari kitab-kitab berbahasa Arab, belum tentu selesai dalam pertemuan sebentar ini, bisa lama. Dan juga pembahasannya kadang berbelit-belit, berputar karena ada sair, ada ini, ada nazom. Nah, sementara tujuan dari pembahasan ini kita mengerti, bisa membedakan pembagian isim ketika isim tersebut ditinjau dari harokat akhirnya. Yaitu ada isim sahih, sibu sahih, isim maksur, isim mangkus, dan isim mambut. Nah, yang nanti ketika mengerti perbedaan ini, antum bisa dengan baik mengerti i'rabnya. Kalau isim sahih, i'rabnya akan jelas, terlihat pada semua huruf akhir. Ya, isim sahih, kitabun. Pada ba ini terlihat dengan jelas, kitabun, kitaban, atau kitabin. Sibu sahih juga sama. Seperti dobyun. Antum baca dobyun, dobyan, dobyin. Nah, i'rabnya jelas. Ketika isimnya isim mangkus, nah, maka i'rabnya tidak terlihat pada dua keadaan. Qadin. Naam, atau al-qadi. Ja'al qadi ra'ait marartu bil qadi. Enggak terlihat i'rabnya. Namun ketika mansub terlihat ra'aitul qadiya. Dengan nah, ketika membahas isim maksur semuanya tidak terlihat. Ja'al fata ra'aitul fata marartu bil fata, tidak ada yang terlihat muqaddara. Ketika membahas isim mamdud semua terlihat seperti isim sahih. Ya. Seperti antum contohnya apa? Isim mamdud. Contohnya Sofra. Ja'at Sofra ra'aitu Sofra. Ja'at Sofra'u ra'aitu Sofra'a marartu bi Sofra'a. Nah, terlihat cuma kan harakatnya. Nah, cuman dalam pembahasan isim mamdud nanti tentang membaca qasr dan membaca mad. Nah, itu ada tambahannya berkaitan dengan itu. Nah, itu inti dari pembahasan subbab yang keempat. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Ada pertanyaan? Ya, kalau enggak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.